Berarti ya riang, berarti di sini ya riang, yo, ya relax. Ya karena tadi ya Pak, ya karena tadi memang kesalahan-kesalahan sahabat itu ya relax. Tapi itu saya ulang lagi, itu di sufah, bukan di dalam. Di mana? Di sufah. Di sufah itu teras, teras masjid. Itu Nabi kalau sudah di situ relax sekali karena ya sampai macam-macam sampai pertama di syariat nonton celono, ngerti gak celono? Ya, sarawil itu celono, itu gara-gara itu. Nabi bening masjid itu, so kadang sahabat keturun terus yufdi farjahu ilas sama. Nabi itu kocong, cong katoan deh cong Nabi Ibrahim. Nak posisi turu cong ini tinggi yufdi farjahu ilas sama. Ya tentu kira rasa bayangno Nabi roh yo seorang. Nabi itu yo rapi so detail tapi ngerti arah. Tentu Nabi tidak berso itu, maksudnya tidak berso auratul rajul tidak berso, tapi tahu kelakuan ngoneku akan menjadikan yufdi farjahu ilah sama. Terus Nabi ngetikan, misalnya layat taki wahadum gak ada, layanum wahadum gak ada. Akhirnya semenjak itu disyariatkan celana besar-besaran, sampai Nabi ngetikan sarawil itu liba su'abikum Ibrahim, karena pertama penemu celana itu Nabi siapa? Ibrahim kalau dalam khazanah Islam. Makanya terus ada tewang Arab itu ya jubahan, ya sarungan, bariku ijek celana. Nanti sadarnya kiai-kiai kuno juga pakai apa? Celana. Maksudnya menurut saya buatan sempak ya memang celana. Jadi lebih apa ya? Lebih astar ya, lebih yang ditutupi lebih banyak. Jadi Nabi itu rileks. Lagi-lagi itu menguntungkan Islam. Bakas aurat menguntungkan Islam, bakas halalnya nikah menguntungkan Islam, bakas ngeritik zina menguntungkan Islam. Sementara orang berdoa orientasinya dirinya tentu baik ya, tentu baik. Kalau baiknya sih baik, tapi enggak kelasnya dibanding yang mengajarkan halal haram ya. Tentu baik, tapi enggak kelasnya. Seorang tidak kelasnya dibanding yang ngendikan apa? Halal haram. Enggak nerbuk simbolo dewi. Dungo ora penting. Cangkemmu sih ngomong ngono sapa bocah kok. Bocah kok angel temen bener aku kowe. Angel nerangno wong bidul kok angel. Senengane nyimpul, ngaji ra paham kok. Nah, amit-amit nanung saya gitu. Ya, tapi resiko dari toko itu wong nyimpal aku kadang bingung aku sing duwe narasumber ra paham ngono kok terus do nyimpul lo paham. Ada yang bingung. Tapi sewaka ada amruwe koderom medur, pangeran kersane ngono wis. Serepet-repet. Tapi ben iku sing ora rame-rame dunyo. Lu ngaji kok ora paham tapi senengane apa? Misalnya terus jadi doa itu enggak penting, sementing ngaji. Kowe ngaji ora paham. Wis ora usah simpul, lho wis pokoke mau ngaji mau rungokno. Tapi mau ora paham setel meneh. Wis. Wis sing ngono ae bar iku ya wis, wis ora usah nyimpul wis bar wis. Ribet mari. Ya oke milih ya dadi eling-eling ya karena kelebihannya orang menerangkan halal haram tadi dia ngomong atau mengkampanyakan apa yang menjadi keinginan Islam. Keinginan Islam tentu apa? Ingkarul mungkar, mengingkari barang yang seharusnya diingkari dan melakukan satu kebaikan. Dan itu hanya bisa dijelaskan dengan ilmu. Misalnya barokahnya nikah. Orang jelas anaknya siapa, sehingga yang berkewajiban nafkahi siapa. Barokahnya nikah, ini istrinya siapa, yang wajib menafkahi siapa jelas. Tapi kalau zina, ini anaknya siapa gak jelas, istrinya siapa. Maka terjadi kekacauan sosial. Nah, akhirnya Islam itu bangga be wong alim perkara ini. Dia yang bisa menjelaskan hikmahnya Islam mengharamkan zina, mensyariatkan nikah. Lah nek wong donga kan gak terus mojok Gusti kula nyuwun bojo ae. Terus kan bojo mayu kuwi piye? Kan sing untung kuwi tok umpama disembadani pangeran sing untung kan. Untungnya Islam apa? Beda dengan penjelasan pentingnya nikah, haramnya sifah atau haramnya zina. Terus kuwi nerangno, oh barokahnya nikah. Zainab milik siapa jelas, Sri milik siapa jelas, anaknya anak siapa jelas, kewajiban nafkahnya kepada siapa? Coba kalau perzinaan, anaknya siapa enggak jelas, wong sing urun akeh. Iki anak sapa ya? Nak delok kritinge anak iki tapi didelok kan tadi bingung. Kok keriting tapi mripate kok mirip iki, tapi nak irunge kok mirip iki. Apa hasil kombinasi? Wah, bingung. Iku ahli DNA we bingung kan pusing. Orang kok nes lahir sing tanggung jawab kelahirannya itu? Sapa? Jadi zina itu ruwet. Lha iku sing nerangno ya sing ngaji. Sing sitok men egois bakas dirinya ya ora kelas. dong ya. Mawas kena mbok simpul to. Cara Gus Pak donga ora penting mbahmu sing ngomong ngono kuwi sapa? Wo, senengane hok. Pakane ge grup apa mah. Repot-repot. Angel nerangno kowe, Bang. Sugeng-sugeng disepuro pengiran. Gak disepuro ora apa-apa, kelakuan ngono ora paling. Mun wae tresno, pokoke ngaji ge, pokoke nomor siji ngono apa? Ngaji. Piye-piye ngaji ku dadekno ilmu. Ilmu iku pertama sing disebut Allah ketika nurono surat Iqra. Allah nu pas nurono surat Iqra mboten bakas donga, mboten akan ngomong. Dibakas ilmu. Iqra bismirabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Baca itu menjadikan ta. Nah, dan ketika Allah mengenalkan sifatnya, sifat yang pertama dikenalkan diantaranya apa? Alamal insana malam ya alam. Jadi Allah itu mensifati dirinya apa? Mengertikan manusia sesuatu yang manusia tidak ngerti. Jadi hubungan Allah dengan manusia pertama apa? Hubungan ilmu. Dari tidak tahu, ditahukan. Jadi ra'ono nih di surat Iqra pertama. Ajabawah doa ibadi ra'ono. Itu nomor sekian. Yang pertama dikenal apa? Alamal insana malam ya alam. Allah adalah zat yang mengertikan manusia apa yang manusia tidak ngerti. Jadi gimana hubungannya Allah dan hambanya? Pertama juga urusan ilmu. Ya, pertama juga urusan apa? Ilmu. Mana ngaji, gua ya lah ngaji. Gua kitab, gua pulpen, gua rekaman. Gua itu sudah sesuai perangkat ilmu. Dunia gua wis ngalim. Kurang apa nih? Kitab gua. Pulpen gua rekaman. Ngaji gua ngalim. Kurang apa nih? Enggak ada masalah dalam sehnya. Berarti masalah ada pada siapa coba? Lho umumnya kiai itu kan kadang masalah dengan gurunya. Ini kan enggak ada masalah. Sopo sing raro mbahmu aku muridé mbahmu. Sopo sing raro kene ora salih roh kabeh. Kan enggak ada masalah dengan syekhnya. Ini masalahnya dengan siapa? Nah, kowe masalahnya pada saya Gus. Berarti kayak cata waduk tenan sampe tenan. Soale sing salah aku. Tapi gak kita ora kita. Tapi perangkat gue ilmu kayak gue cukup ya, mesti gue kitab, gue pulpen, gue rekam. Kurang apa nih cer? Gue nganti apa ham? Kurang apa nih cer? Kitabnya yo karangannya wong top tenan. Saya tidak pernah ngajar kitab yang abal-abal. Kitab Sopo sing raro Ibnu Hajar Al Asqalani. Gue gurune Syekh Zakaria Al Ansori. Jadi murite dekne, jadi Syekhul Islam. Jadi Syekhul Islam yang dunia fikih jenis Syekh Zakaria. Iku gurune itu jenis Ibnu Hajar Al Asqalani, sing nyarai Bukhari, sing ngarang kitab sing tak wocoi, kurang keren ya. Ngaji kitab sapa? Ibnu Hajar Al Asqalani. Wong di wong pleret wong di raro. Pleret beduan yo raro. Al Asqalani ku ngono, Asqalani ku daerah Al Ardil Muqaddas, daerah Palestina, tapi uripe teng Mesir, nggih nate teng Mekah teng Madinah. Wis kurang apane, Cak? Jalalain dikarang Imam Suyuti masuk Mujaddid di akhir abad 9 Imam Jalaluddin kitab Jalalain itu digo disertasi doktor neng endi-endi di sing iso Jalalain itu mesti gelar doktor tafsir kuwe butino gowo ngalor ngidul golek gon kok nguarep ora ngapa nih jajal ya mau go Jalalain cek go pulpen rekaman mestine pinter kuwe mbok ulama dhisik kan gak gowo rekaman berarti kalah sak kelas apa. Lama di saya nak ngaji gak gawe apa? Kudune pinter kowe. Kok iso pinter ulama di saya sebab apa? Mereka wong di saya gak tahu gaya grup. Oh, nah. Ngaji rafaat ngaji kok aman gak masyaallah ya amin amin. Men kenalan wis. Serabu apa zaman akhir is. Arasane silaturahim. Mempererat tali apa? Repot-repot. Ya, sing jelas iku kula kulinakno ge aja disimpulno. Mergo kesimpulan itu subjektif. Jadi misalnya gini ya, beda ya. Saya itu sangat mencintai, bukan sekedar mencintai, sangat mencintai guru-guru kita. Ya saya ini rungokno tenan ya. Saya sangat mencintai guru-guru kita, ya utamanya guru-guru kita kayak Mas saya Sarang, Mas saya, ya semuanya semua Mas saya termasuk Lirboyo, Beloso, Sidogiri semuanya Kudus, Kajen, Krapyak semuanya kita mencintai menghormati. juga sangat mencintai NU, saya juga mencintai Muhammadiyah, semuanya kita cintai. Cuma kadang-kadang kita mau tidak mau harus beda. Beda satu bawaan pemikiran, kadang bawaan zaman. Nah karena beda itu kita ngeritik. Tapi ngeritik kan sebetulnya di hal itu saja. Apa? Di hal. Kemudian orang menyimpulkan ngiranya dalam semua hal. Sehingga ulama mulai dulu menadak terima bahak. Hadisnya Nabi butuh penjelasan. Karena Nabi nak duko itu kadang ngendikan laisa minna. Tidak termasuk golonganku orang yang pernah menipu. Lah itu kalau begitu betul kan tidak ada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kowe gak sekedar pernah menipu, rezekimu kok bodoh nih. Ora trimo sekedar pernah rezekimu kok bodoh nih. Kowe iku laisa minnane entek ngamek. Tapi zaman itu ulama sudah mentakwil laisa minna min fitilkal khoslah di sisi itu. Apa? Di sisi misalnya kita beda dengan Wahabi, saya sering kritik Wahabi, tapi dalam hal yang saya kritik saja, dalam hal yang lain kita setuju. Misalnya tradisi mereka menghormati sahabat, kita setuju. Tradisi mereka merumat masjid haram, kita setuju. Tradisi mereka menghafal Quran, kita setuju. Tapi ada tradisi yang kita tidak setuju. Misalnya mereka sering enggak pati hormat sama ma'asirun nubuah, tempat-tempat bersejarah. Jadi jangan kira kita, jadi kalau kita ngeritik ya di hal yang kita kritik saja. Itu pun karena kadang bawaan zaman, bawaan versi, bawaan tradisi. Terus kamu simpulkan. Misalnya kamu simpulkan, Gus Bak benci Wahabi ya enggak juga. Dalam hal yang kita enggak cocok. Yang kita cocok ya cocok kayak tadi misalnya. Sayyid Muhammad tuh kalau ngarang kitab, meskipun beliau beda dengan Wahabi, kalau muji ya biasa. Dalam hal yang sama. Apa? Dalam hal yang sama. Karena mereka bermat. Ya misalnya nyuwun sewu misalnya pengajian umum saya juga suka dari segi siar, dari segi apa? Siar. Tapi ada hal-hal yang memaksakan itu mesti saya kritik. Wong karwan kiai cilik ning desa kok pengen pengajian akbar. Akhirnya panitiane dor to dor rong wulan sedurunge pengajian. Angger wong ditari. Tapi kalau sudah levelnya memang pondok besar, buatnya besar, keuangannya besar itu kan memang enggak berat. Tapi kalau yang desa-desa pengen pengajian gede, rong wulan apa telung wulan? Oleh door to door itu. Nganti agar wong dijaluin apa? Sebab. Padahal kampung situ enggak butuh pengajian besar karena wong butuhe jek mabadi fikia. Lah lopo ngundang kiai level apa? Nasional. Tapi karena panitianya yang angkuh. Ya seperti ini harus dikritik, tapi bukan berarti kita membenci karena ya ada sisi baiknya misalnya si. Nah nyimpulkan rezekinya gitu. Misalnya ada orang alim soleh ketemu wong ayu di jalan tanya. Sanging pundi mbak, sanging beriki. Sebetulnya ini murni hakul jar. Karena tetangganya dia takok. Berarti muamalahnya hakul jar. Terus wong alime ya terbatas. Oleh delok ora kok ngarep ngisor nganti dhuwur sak kadare. Terus bareng ruhin roh. Oh nak ngono jagoan mbek wong ayu ku oleh. Wong aku tahu ketemu wong alim ya jagoan mbek wong. Nah itu jenenge kesimpulan. Kan terus sakarepe dhewe jenenge nyimpulno iku sak sakarepe.